Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Bu ya, jika ada seseorang minta maaf, tetapi orang yang diminta maafkan tidak memaafkan, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah orang hebat, orang besar itu lapang hati, mudah memaafkan. Jiwa kotor, jiwa busuk yang susah memaafkan, pendendam. Saya mulai dari sini dulu. Maka jangan sampai hati Anda kotor, dendam, susah memaafkan orang. Kalau orang punya salah kepada kita, dendam, maka ketahuilah, dendam itu pemangkas kasih sayang, dendam itu pemangkas cinta. Maka pendendam itu cintanya sangat rapuh. Biarpun itu istrinya yang katanya waktu menikah saling mencintai, lihat, karena sifatnya pendendam sang suami, istrinya salah sedikit saja diingat-ingat sampai mati. Tidak indah. Maka bencana besar kalau Anda duduk dengan pendendam. Duduknya sudah enggak benar, apalagi jadi pendendam. Na'udzubillah. Maka lapangkan hati Anda. Orang berbuat salah kepada Anda, ingat dia umat Nabi Muhammad. Jangan menginginkan dia masuk neraka, rindukan dia untuk masuk surga. Selesai, memaafkan. Jangan sekali-kali Anda menjadi orang yang keras hati. Orang sudah datang pada Anda minta maaf, sebesar apapun dosa itu, lihat, kalaupun dia tidak bisa mengembalikan hak Anda di dunia, dia sudah minta maaf lalu Anda maafkan, Allah akan beri nanti di akhirat. Kalau urusannya 1 miliar, Allah akan beri ribuan miliar nanti. Lapang hati itu penting. Satu. Kedua, awas. Kalau Anda punya kesalahan kepada seseorang, hati-hati. Kalau kesalahan itu belum diampuni, maka ketahuilah, kesalahan itu akan tampak nanti di alam barzah, tampak di padang mahsyar, tampak di sirat, hingga kecebur ke neraka jahanam. Maka dari itu, siapapun dari kita yang bersalah, bergegaslah untuk minta maaf. Dan takut di saat meminta maaf itu, dengan rasa takut kalau nanti ini jadi hukuman di hadapan Allah. Jangan minta maafnya minta maaf yang enggak takut. Anggap saja begini loh ya. Ini loh yang perlu kita itu merenung begini. Kalau dengan Allah tuh kadang-kadang kita enteng aja. Minta maaf sekali enggak dimaafkan, ya sudah, yang penting saya minta maaf. Kok enteng banget. Sekarang begini, Anda punya kesalahan dalam sebuah undang-undang negara yang menegakkan aturan misalnya. Ada seorang melanggar. Gara-gara melanggar ini harus dipenggal lehernya. Baik, tapi ada celah enggak? Wah, ada celah kalau dia mau minta maaf. Kira-kira gimana? Minta maaf atau tidak? Minta maaf aja gini, saya minta maaf. Enggak bisa. Padahal sudah jelas-jelas tahu dia itu kalau dia bakal memaafkan asalkan caranya benar. Minta maaf sekali, minta maaf Pak Hakim. Enggak dimaafin. Ya sudah, ada maafin ya sudah, ngomong gitu. Ya enggak, cari yang lain lagi, berusaha terus sampai hakim lihat ini benar-benar ini minta maaf ini. Baru setelah itu apa? Dimaafkan, enggak jadi dipenggal lehermu. Kan begitu. Seperti itu loh, dengan Allah enggak enteng. Karena kita maaf sekali saja sudah enggak dimaafkan, apalagi yang kita mintai maaf tadi langsung merubah. Nah, kamu kurang ajar banget sama saya. Ya udah, aku yang penting udah minta maaf. Oh, malah kurang ajar. Jadi tanda keseriusan Anda dalam minta maaf, seriusnya Anda dalam minta maaf, itulah yang menjadikan Anda diampuni. Biarpun orang itu tidak memaafkan, ketahuilah Allah memaafkan Anda. Asalkan Anda serius. Misalnya Anda minta maaf kepada dia, tidak dimaafkan. Anda melalui saudaranya, tidak dimaafkan. Pamannya, tidak dimaafkan. Kemudian karena Anda takut hukum Allah, Anda setiap hari mendoakan, ya Allah, itu orang yang tidak memaafkan aku, ya Allah, ya Allah, jaga hatinya, lembutkan hatinya, jaga keluarganya, berikan. Kita hari kita doain. Padahal kemudian tahun ini mungkin belum diampuni, tahun depan datang lagi minta maaf, belum lagi, gak akan bosan-bosannya. Sampai apa? Sampai dia mati atau saya mati. Lah itu kalau Anda sudah seperti itu, minta maaf secara serius, biarpun sampai Anda mati, Anda meninggal atau dia meninggal, kok belum dimaafkan, maka Allah sudah memaafkan. Nanti dikisahkan bahwasanya kalau Anda serius minta maaf kepada seseorang, lalu orang itu tidak mau memaafkan, Allah akan memberi harapan kepada orang yang Anda minta maaf tadi. Misalnya Anda minta maaf kepada seseorang, seseorang Anda memaafkan, tapi Anda serius minta maaf, maka di akhirat nanti orang ini ada kali satu, hei hamba Allah, kau lihat itu, ditampakkan. Apa itu? Oh, itu istana ya Allah. Untuk siapa itu? Itu untuk kamu. Kalau kamu memaafkan saudaramu, itu langsung dimaafkan nanti di akhirat. Tapi mintanya yang serius. Jangan, ya sudah, namanya sudah. Nggak ketemu lagi besok. Nggak ada. Anda terus ngejar. Ibaratnya seperti Anda mau dipenggal leher Anda. Gitu loh. Kalau Anda sudah meyakini yang begitu, lihat, Anda akan berusaha dan berusaha, ngirim hadiah, segala macam. Demi... demi agar Anda dimaafkan. Kalau pada akhirnya usaha sudah maksimal, kok tidak dimaafkan, Anda urusan dengan Zat yang Maha Pengampun. Selesai urusannya. Wallahu a'lam bishawab.